belum dicek. Malu lah, datangan sales kompor. Walau udah tua. Hah? Udah tua kali. Ya. Wabuk di man yubgidohom dan membenci siapa yang saja yang siapa saja yang membenci para sahabat. Wa ada mutadakhul fi ma jara bainahum dan tidak turut campur pada permasalahan yang ada di antara mereka. Ya, syara'a maka beliau At-Tahawi di sini memulai fi dzikri khilafati ba'da nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Mulai menyebutkan kekhalifahan setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa hiya 'ala nahwi allazi dzakarahu. Ya, yaitu sebagaimana ya kurang lebih sebagaimana yang beliau sebutkan. Yang At-Tahawi menyebutkannya. Li'anna nabiyya karena Nabi SAW qaddama Abi Bakrin lis-salati fi akhir hayati. Nabi SAW memerintahkan agar Abu Bakar maju untuk memimpin sholat kaum muslimin ketika beliau sakit di akhir-akhir hidup beliau. Wa fi hadha maka mengenai hal ini disuruh majunya Abu Bakar menjadi imam sholat isyaratun ila khilafatihi. Ini syarat yang besar akan kekhalifahan Abu Bakar pasca nanti kalau Rasulullah SAW wafat. Lidzalika oleh karena itu qala sahabatu lamma bayya'uh, para sahabat berkata ketika mereka membaiat Abu Bakar, radhiyaka Rasulullah. Wahai Abu Bakar, Rasulullah SAW telah meridhoi engkau lidinina, untuk agama kami. Kamu disuruh maju untuk ngimamin kami. Ala nardaka lidunyana, terus mengapa apakah kami enggak ridho kepada engkau untuk mengatur urusan dunia kami, urusan akhirat kami aja kami ridho engkau? Masa Rasul ridho, kamu urusan dunia ngatur kepemimpinan masa kami enggak ridho? Gitu. Fabayauhu, maka mereka para sahabat membaiat Abu Bakar Siddiq. Walimali Abi Bakrin minas sawabik, karena juga Abu Bakar memiliki sawabik. Ini kalau kita terjemahkan secara bebas, senioritas yang tinggi dalam Islam. Dialah yang pertama kali masuk Islam. Dan bukan cuma itu, Abu Bakar Siddiq lah yang mendakwahkan banyak para sahabat. Bahkan Utsman bin Affan itu masuk Islam lewat tangan dakwah Abu Bakar Siddiq. Ya. Radiyallahu ta'ala anhu. Ya. Sawabik al-azimah qabla al-hijrah, sebelum hijrah wa ba'daha, dan setelah hijrah pun Abu Bakar Siddiq senior. Wa huwa aulan nasi ba'da nabi, dialah manusia yang paling utama setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa ba'dahu Umar. Baru kemudian setelah itu Umar bin Khattab bi ahdin ya min Abi Bakrin. Ya. Kemudian diikuti oleh Umar bin Khattab itu berdasarkan pilihan Abu Bakar sendiri. Jadi ketika Abu Bakar wafat ya, maka yang menjadi khalifah Umar itu yang milih Abu Bakar sendiri. Summa Utsman, kemudian Utsman bi ijma'i sahabah, berdasarkan ijma' sahabah. Dengan kisah yang pernah saya sampaikan. Ingat ya, ketika meninggalnya Umar bin Khattab. Ya. Bikhtiyari min ashabi syura alladzina ayyanahum Umaru qabla wafatihi minal asyara al-mubasyarina bil jannah. Dari para sahabat yang telah ayyanahum Umar, yang telah ditentukan oleh Umar, tunjuk oleh Umar sebelum wafatnya beliau. Nah, ashabu syura ini adalah yang masih tersisa dari 10 orang yang dijamin masuk surga yang masih hidup. Ya, ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Ada Abdurrahman bin Auf, ya. Ada Sa'ad, ya, kemudian ada Zaid, ya. Naam. Wa huwa khiyarus sahabah. Wa hum khiyarus sahabah, dan mereka adalah sahabat yang terbaik ba'da maqtali Utsmana. Wa ba'da maqtali Utsman, setelah terbunuhnya Utsman, waliyaha Aliun. Ya, maka Ali bin Abi Thalib lah, ya. Ya. Yang menguru, yang menampuk, apa, memikul jabatan khilafah ini. Wah, ya. Wahada huwa tartibul khilafah. Ini tartib khilafah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Faman za'ama anna khilafah taba'da Nabi SAW li aliyin fahuwa dalun. Siapa yang mengklaim bahwa kekhalifahan setelah wafatnya Nabi adalah haknya Ali, maka dia sesat. Ini menyalahi usul, mukhalifun li nabi, menyelisih Nabi SAW sendiri. Wali ijma'il muslimin, dan menyelisih ijma' kaum muslimin. Fasyiatu, maka orang-orang Syiah yasumun annaha li Aliin, mereka mengklaim kekhalifahan itu sebenarnya untuk Ali. Tapi Abu Bakar dan para sahabat berkhianat. La haula wala quwata illa billah. Uisamunahu al-wasiyya ala ulul ummah, mereka menamakan itu adalah ya, wasiat untuk memimpin umat ini Ali. Ali al-wasi ala al-ummah. Wa innama qasduhum at-tahwish, padahal maksud mereka, tujuan mereka itu hanya untuk tahwish, memperkeruh umat ini, ya, hanya tahwish. Wa ish'alul fitan, dan menyalakan api fitnah bainan nas, di tengah kaum muslimin. Fahum laisu bi ahsana nadaran minas sahabah, ya, mereka sama sekali tidak memiliki pandangan yang baik terhadap sahabat. Fasiatu yakulun, orang-orang Syiah mengatakan as-sahabatu zalamatun, para sahabat adalah orang-orang zalim. Na'udzubillah min hadzal qaul. Wa kullu wasfin zamimin fil Qur'an al-ma'ni bihi as-sahabatu indahum fayasifunahum bi annahum zalimuna wa kafiruna wa dhalun. La ilaha illallah. Ya. Dan setiap sifat yang tercela di dalam Al-Qur'an, berarti sifat tersebut yang dimaksud adalah para sahabat menurut pandangan mereka. Maka setiap sifat yang tercela di Al-Quran, al-ma'ni bihi as-sahabah. Oh, ini sahabat. Padahal kisah itu sifat tercela Abu Lahab, sifat tercela Qurun, sifat tercela Fir'aun, sifat tercela orang-orang kafir. Itu sahabat, itu sahabat. Sahabat Nabi. Kurang ajar. Sifat tercela kaum 'Ad itu dikaitin ke sahabat. Kurang ajar mereka. Fayasifunahum bi annahum zalimun, mereka mensifati sahabat zalim, kafir, sesat. Wa hadha mimma ja'ala al-ulama'u yanusuna ala dzikri khilafati fi kutubil aqaid. Ya, inilah sebabnya yang menjadi latar belakang para ulama menyebutkan masalah kekhilafahan ini di kitab-kitab akidah. Ya, kenapa demikian? Li alla yata'assara ahadun biha ula'i al-arjasi. Ya. Agar tidak ada seorang pun dari kalangan kaum muslimin yang terpengaruh. Ya, supaya tidak terpengaruh. Ya. Dengan orang-orang arjas tersebut. Orang-orang jahat keji tersebut, itu Syiah. Fa tartibul khulafa'il arba'ah ala hadha tartib huwa madhabu ahli sunnati wal jamaah. Maka urutan kekhilafahan yang empat tadi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itulah madhab ahli sunnati wal jamaah. Lianna sahabata rattabu hadha tartiba wa ajma'u alaih. Karena para sahabatlah, ya, yang telah mengurutkan apa namanya tartib ini, dan mereka telah bersepakat atasnya. Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, ya, man khalafa fi amril khilafata fahuwa adallu min himari ahlih. Ya, ini kata Ibnu Taimiyah. Ya. Kata beliau, siapa yang menyelisihi para sahabat atau tidak sependapat dengan sahabat dalam masalah tartib kekhilafahan ini, maka dia lebih sesat daripada keledai peliharaan dia sendiri. Ya. Nah, kaum nawasib berpendapat, ya, ini lawannya Syiah nih. Apa sesatnya sama kayak Syiah, cuman dia sesatnya beloknya lain sama Syiah. Syiah belok ke kiri, dia belok ke kanan. Ya, nyemplung dua-duanya. Nawasib pembenci Ahlul Bait. Ya, nawasib mengatakan kaum nasibah, mereka enggak menetapkan kekhilafahan Ali. Maka Imam Ahmad mengatakan, malam yurabbi bi aliyin fil khilafah fahuwa adallu min himari ahli. Siapa yang tidak menggenapkan dengan empat dalam masalah kekhilafahan dengan Ali, maka dia lebih sesat daripada keledai peliharaan dia sendiri. Naam. Masuk ke matan 201. Panjang tuh matannya. Qala wa annal asrata alladina sammahum Rasulullah SAW wa basyarahum bil jannah, dan orang 10 orang yang disebutkan secara langsung oleh Rasulullah SAW, ya, yang Rasulullah SAW namakan mereka, yang namakan mereka yang Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada mereka akan surga, ala ma syahidalahum Rasulullah SAW, ya, qauluhu al-haq. Dan yang atas yang dipersaksikan Rasulullah SAW akan mereka bahwa mereka masuk surga, maka sabda beliau adalah benar. Wahum, mereka adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Aliyin, Talhah, Zubair, Sa'ad, Sa'id. Kemudian Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah ibn Jarrah. Wahuwa aminu hadihil ummah radiyallahu anhum ajma'in. Ya. Kepercayaan umat ini, Abu Ubaidah, Amr bin Abu Ubaidah, ya, Ibnu Jarrah, dan semoga Allah meridhai mereka semua. Naam, tafadhal, dibaca sini. Siapa tadi? Hah? Kasih bibit. Nah, kasihan dia daripada nunggu Senin depan ke upacara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Summa qala asy-syarih hafidhahullahu taala, fa haula'i hum al-asyratu al-masyhudu lahum bil jannati. Wa Abu Ubaidah radhiyallahu anhu wasafa bi annahu aminun husifa. Usifa bi annahu aminun hadhil ummati. Aminunya mudaf. Aminu hadhil ummati. Aminu bi hadhil ummati. Li'annahu lama aqada nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-ahdu al-ahda al-ahda ma'a ahli najrani najrana najrana wa farada alaihim al-jizyatu al-jizyata maf'ul dari farada al-jizyata wa talabu minhu an yub'asa ilaihim an yub'asa ilaihim aminan. Fahtara Aba Ubaidata wa qala sallallahu alaihi wasallam la ab'asanna alaikum aminan haqqun aminin fastashrafa as-sahabatu lidzalika fab'asa Aba Ubaidata. Masyaallah. Nah, mengenai Abu Ubaidah Amr bin Jarrah, ini di perang Uhud nih di perang Badar, Abu Ubaidah Amr bin Jarrah ini duel sama bapaknya. Bapaknya di barisan musyrikin. Dia penggal bapaknya. Umar bin Khattab juga duel sama pamannya. Ya. Nah, ketika Abu Ubaidah Amr bin Jarrah memenggal bapaknya, turun ayat. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallahu wa rasulah walau kanu aba'ahum. Itu yang pertama, aba'ahum. Engkau wahai Nabi enggak akan mendapati suatu kaum yang mereka katanya beriman pada Allah dan hari akhir, namun mereka ternyata berkasih sayang kepada orang-orang yang mengurusi Allah dan Rasulnya, walaupun orang-orang itu adalah bapak mereka. Al-wala wal-baro. Ini bapaknya kafir, bapaknya di barisan musyrik, harbi, duel sama anaknya. Waktu itu Abdurrahman bin Abi Bakar ketika perang Badar masih kafir. Dan ada di medan Badar. Ketika masuk Islam mengatakan kepada bapaknya, saya sebenarnya ngeliat Abi, ya, ngeliat Abu Bakar, ngeliat bapaknya, cuman saya ngindar. Kata Abu Bakar apa? Wallahi, kalau saya ngeliat kamu, saya penggal kamu, kata Abu Bakar waktu itu. Cuman kan anaknya akhirnya masuk Islam. Ya, Abdurrahman bin Abi Bakar. Itu wala para sahabat. Ya, Umar bin Khattab ketemu mamangnya. Pamannya. Duel sama pamannya. Abu Ubaidah ibn ketemu bapaknya. La ilaha illallah. Mayoritas sahabat ketemu orang kampungnya. Kaum muhajirin ketemu tuh. Kalau orang Ansar oke lah, orang Madinah kan. Orang muhajirin di Badar ketemu itu orang kampungnya. Luar biasa itu. Ya. Gimana tuh topik? Kalau antum perang sama musyrikin Takengon. Tapi Takengon gak ada musyrikin insya Allah ya. Nah, gimana tuh topik? Ya. Sapurdin. Perang sama musyrikin India, Hindu India, Berani enggak antum? Nah, tetap ini om antum, adiknya bapak antum. Karte Marte nih. Syafruddin Durhake. Loh, ini contoh rasis. Masa anak contohin antum Brebes? Enggak asik gitu mah. Mantok ketemu musyrik ini Brebes misalkan. Kalau mantok mah orang Brebes gampang disogok, kasih aja belut bakar. Kan kedoyanan dia tuh makan rujak belut. Iya. Sama apa namanya? Yang satu itu blengong. Mana lagi tadi? Aduh. lanjut ya. Fa haula'i humul asyaratul masyhuru al-masyhudu lahum bil jannah. Maka mereka adalah 10 orang yang dijamin masuk surga. Yang masyhud, yang dipersaksikan akan surga. Masih hidup dijamin masuk surga. Masya Allah. Ya. Dan ini kebenaran dari sabda Nabi ya. Bahwasanya mereka enggak ada yang melenceng gitu. Sama ketika Nabi sebutkan fulan ahlun nar. Ternyata benar mereka masih hidup, sahabat ngelihat dia ternyata melenceng, murtad. Abu Lahab digibah. Ya, di Al-Qur'an bukan digibah. Ini apa? Bukan gibah ya. Ini bukan gibah nih, bukan celaan. Tahdzir di Al-Qur'an. Tabbat yada Abi Lahab, ya enggak? Itu surat Makkiyah. Dan Abu Lahab masih hidup, padahal bisa jadi dia tobat ya. Tapi enggak ada tobat buat Abu Lahab. Al-Qur'an dia menyatakan dia celaka. Udah, sampai matinya celaka dia. Teman-temannya Abu Lahab ada yang masuk Islam. Ya, banyak yang masuk Islam. Abu Lahabnya nyangsang dalam kekufuran. Udah Allah tegasin di Al-Qur'an, enggak bakal dia dapat hidayah. Ya. Barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Abu Ubaidah radhiyallahu ta'ala anhu, Amr ibn Jarrah, usifa bi annahu aminu hadil ummah. Abu Ubaidah Amr ibn Jarrah wafat di mana? Di perang Mu'tah. Ya. Beliau panglima di perang Mu'tah. Wafat beliau. Diambil oleh yang lain sampai akhirnya ke Saifun min Suyufillah. Ya. Siapa? Al-Khalid bin Al-Walid. Wusifa bi annahu aminu hadhil ummah. Beliau disifati sebagai ya aminu hadhil ummah. Sebagai kepercayaan umat ini. Ya. Sang pemegang amanah umat ini. Kenapa demikian? Lama aqada Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ahda ma'a ahli Najran. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat perjanjian untuk penduduk Najran. Ya. Wa talabu minhu ayyaba'sa ilaihim aminan. Wa farada alaihim al-jizyata. Dan Nabi mewajibkan kepada mereka agar mereka bayar jizyah. Ya. Talabu minhu ayyaba'sa ilaihim aminan. Namun mereka meminta kepada Nabi agar Nabi mengutus seorang yang terpercaya kepada mereka. Fakhtara Abu Ubaidah. Maka Nabi memilih Abu Ubaidah. Waqala, dan beliau bersabda, la ab'atsanna 'alaikum aminan, sungguh kami benar-benar akan mengutus pada kalian seorang yang amin, yang terpercaya. Haqqo aminin. Wah, pakai maf'ul mutlak lagi. Yang betul-betul terpercaya. Udahlah. Ya. Masya Allah. Fastasyrafa sahabatu lidzalik. Para sahabat ingin kemuliaan itu. Semua berharap supaya diutus. Ya. Jadi sahabat itu enggak ada yang mau ngarep jadi pemimpin, enggak ada yang mau ngarep jadi ini jadi itu kecuali setelah dikabarkan. Sama ketika perang Khaybar. Ya, saya akan berikan bendera ini. Semua enggak ada yang mau jadi pemimpin perang. Tapi setelah dikabarkan yuhibbullahu wa rasuluh. Allah dan Rasul akan mencintai dia. Semua berharap sampai-sampai kata Umar bin Khattab, enggak pernah saya ngarepin jadi pemimpin kecuali waktu di Khaybar aja. Nah. Fastasyrafa para sahabat, kan wazan istaf'ala itu apa? Talabul fi'il. Ingin mencari kemuliaan. Lidzalik dengan hal ini. Ternyata fa ba'atsa Aba Ubaidata. Ternyata Nabi malah mengutus Abu Ubaidah. Masya Allah. Ini hadisnya riwayat Bukhari ya. Lihat itu di footnote. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Kemudian, Matan 202. Ya. Qala. Wa man ahsanal qawla fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi at-tahirati min kulli danasin. Ya, barang siapa yang berkata baik tentang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para istri beliau yang suci dari segala perbuatan danas kotor, wa dzariyatihi al-muqaddasina min kulli rijsin, dan zuriyah beliau, keturunan-keturunan Nabi yang suci dari segala perbuatan kotor, dia cinta Ahlul Bait, faqad bari'a minan nifaq, maka kata At-Tahawi, maka dia terbebas dari perbuatan kemunafikan. Naam, fadal. Mbak Rizki, fadal Rizki. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala syarihu Habibullah Ta'ala ba'da an dzakara ma yajibu lis-sahabati intaqala ila dzikri ahli baitin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wa awwalu ahli al-baiti hum azwajun nabiy sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala innama yuridu Allahu liyudhhiba 'ankum ar-rijza ahli al-baiti wa yutahhirakum tadhhira. Hadha khitabun lahunna. فأول من يدخل في أهل البيت زوجاته ثم قرابته عليه الصلاة والسلام وهم آل العباس وآل أبي طالب وآل الحارث بن عبد المطلب فالرافضة يقدحون في عائشة ويصفونها بما برأها الله منه وهذا تكذيب لله عز وجل ووصف لله بأنه اختار لرسوله امرأة لا تصلح له وهذا كفر بالله قال تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات فالنبي صلى الله عليه وسلم طيب فلا يختار الله له إلا الطيب وذريته المقصود بهم أولاده عليه الصلاة والسلام وأولاد ابنته فاطمة وهم الحسن والحسين وأولادهما هؤلاء هم ذريته صلى الله عليه وسلم. Bukan, belum dibalik, udah habis matannya itu. Cuman satu lembar ini ya matan juz 2. Jangan dibalik. Baik. Nah, kata Syekh, ba'da an zakara ma yajibu li sahabah, setelah At-Tahawi menyebutkan tentang sifat sikap kita yang wajib bagi terhadap para sahabat, intaqala, maka di sini beliau beralih ila dzikri ahli baitin nabi, kepada penyebutan tentang sikap kita, akidah kita terhadap para ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa awwalu ahli bait hum azwajun nabi. Yang pertama kalau disebutkan ahli bait siapa sih? Ya, istri-istri Nabi. Ya, kalau disebut alu fulan berarti imra'atuhu, zaujatuhu, oh berarti disebut. Alu faza, ya, berarti disebut ya. Ahlu faza, ahlu baza disebut. Ahlu fulan berarti imra'atuhu, zaujatuhu. Ya faza, kaifa? Ya. Halu ahlika, berarti faza samanya ditanya, ya faza kaifa halu zaujatika, begitu. Ahlun maknanya adalah zaujah, ya begitu. Nah, mereka adalah istri-istri Nabi yang Allah sebutkan wa azwajuhu ummahatuhum, annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Allah Ta'ala berfirman, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijza ahlal bait wa yutahhirukum tadhira. Allah berfirman, sesungguhnya Allah hanya bermaksud menghilangkan rijz dosa dari kalian wahai ahlul bait. Allah berfirman ini kepada istri-istri Nabi. Wa yutahhirukum tadhira, dan Allah ingin membersihkan kalian sebersih-bersihnya. Ya. Hada khitabun lahunna. Ayat ini adalah diperuntukkan untuk mereka waktu itu. Fa awwalu ma yadkhulu fiha ahlul bait, yang termasuk dalam ahlul bait, lingkup ahlul bait adalah zaujatuhu, istri-istri Nabi. Mereka adalah istri-istri Nabi di dunia dan di akhirat. Maka istri-istri Nabi sepeninggal Nabi, siapa saja di antara mereka masih hidup, tidak boleh dinikahi oleh siapapun. Karena mereka adalah istri-istri Nabi di dunia dan di akhirat. Mereka adalah ibu-ibu kita. Ibunda kita Aisyah, Hafsah, Sofiyah, Ummu Salamah, Ummu Habibah, Khadijah radhiyallahu ta'ala anhunna. Itu ibu-ibu kita. Bukan Kartini. Udah gak pakai jilbab, Kartini. Siapa? Enak aja. Mau menjahit? Kartini jadi ibu antum? Ogah. Kayak kebaya, gak jelas. Manhajnya apa Kartini? Kokohiyah, sejatiyah, hizbiyah, apa-apa. Mubtadi'ah. Fasikhah. La nuriduha. Kita enggak ingin. Mengamalkan ta'adud. Bodoh amat. Mau jadi istri keempat ke istri keberapa ke. Ya. Mana lagi tadi? Summa qarabatu, kemudian para kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hum alu Abbas, ya anak-anaknya Abbas. Alu Abi Thalib, anak-anak cucunya Abu Thalib, ya anaknya Ali berarti semua. Wa alul Haris ibnu Abdul Muttalib, anak-anaknya Haris bin Abdul Muttalib. Jadi ahlul bait keluarga Nabi yang Islam. Abu Lahab bukan ahlul bait, ahlul nar. Walau paman Nabi. Abu Thalib ahlul nar walau paman Nabi. Ya. Jadi kalau ada sekarang anak cucu Nabi habaib, ahlul bait bukan ahlul bait. Tapi ketika nampak kesyirikan akbar dari mereka, udah bukan ahlul bait, ahlus syirik. Ya. Alias musyrik. Ya. Ya. Malah dia mengajak untuk mengajak manusia untuk beribadah pada selain Allah, oh udah togut dia. Bukan ahlul bait, ahlu togut. Ya. Tapi kalau enggak nampak kesyirikan, hanya sekedar tanda kutip sekedar bid'ah-bid'ah, itu ahlul bait. Dan ahlus sunnah punya akidah terhadap ahlul bait. Cinta kepada sahabat, terutama pada Umar, Utsman, Khulafa Ar-Rasyidin, 10 orang yang jamin maksud surga, dan seluruh sahabat, kepada ahlul bait, kecintaan kaum muslimin lebih besar kepada mereka dibanding kecintaan kepada kaum muslimin yang lain. Paham enggak? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Itu kecintaan biasa antar kaum mukminin. Ya. Tahadu tahabbtum, ya enggak? Hadis-hadis kayak gitu. La tadkhul jannah hatta tuhibbu. Ya. Wala tuhibbu hatta tu'minu gitu kan. Ya. Kebaliknya. La tadkhul jannah hatta tu'minu wala tu'minu hatta tuhibbu. Awala adulukum ala syai tahabbtum gitu kan. Kan saling mencintai enggak sama kaum muslimin. Tapi kaum muslimin mencintai sahabat, terutama Abu Bakar Umar, Khulafa Ar-Rasyidin, Ahlul Bait, itu lebih cintanya kepada kaum muslimin yang lain. Para habaib kalau mereka tidak batal Islamnya, tidak menampakkan kekufuran, ya, tidak ada, maka kita cinta sama mereka. Iya. Enggak cinta antum sama Ahlul Bait. Orang Nabi wasiatkan kok, aku tinggalkan kalian, taraktu fikum kitabullah wa ahlu baiti. Ya, kitabullah ahla baiti. Ahlul Bait tinggalin. Itu memang sahih. Naam. Farafidah yaqdahuna fi Aisyah, sedangkan Rafidah mereka mencela Aisyah radhiyallahu taala anha, ibu kita Aisyah dicela. Antum ibu antum dicela, masa enggak marah? Wajib marah. Ya. Yasifunaha bima bara'ahullahu minhu. Mereka mensifati Aisyah dengan suatu hal yang Allah telah bebaskan Aisyah. Di Al-Qur'an Allah bebaskan Aisyah dari tuduhan dalam hadisul ifk. Ya. Berita dusta, kisah dusta. Aisyah dituduh sama orang-orang Rafidah selingkuh, kurang ajar. Ya. Kalau Aisyah disifati Aisyah oleh Rafidah sebagai zaniyah. Pada hari-hari tertentu mereka melepas betina kambing dan mereka lempar. Mereka sifat itulah Aisyah, kurang ajar. Ya. Kurang ajar itu Rafidah. Hadza takdzibun lillah, ini berarti mendustakan Allah. Wasfunillah biannahu ikhtala li rasulih imra'atan la tasluhu lahu, berarti mereka mensifati Allah bahwa Allah memilih istri untuk Rasulullah SAW yang enggak layak untuk Rasulullah. Wa hadza kufrun billah, ini kufur pada Allah. Allah berfirman, al-khabisatu lil khabisin. Wanita-wanita yang keji untuk pria yang keji. Masa kalau Aisyah khabisah dipilih untuk Rasulullah? Ya. Wat-thayyibu wat-thayyibatu lit-thayyibat. Wat-thayyibuna lit-thayyibat. Ya, az-zani liz-zaniyat, kan begitu. Kalau Aisyah penzina, na'udzubillah. Ya. Na'udzubillah dari kita mengucapkan demikian, yang sebagaimana yang mereka katakan, berarti mereka menuduh Rasulullah. Lah kan az-zani lizaniyah. Ya enggak? Sampai Allah sebutkan apa di akhir ayat itu? Wa hurima dzalika 'alal mu'minin, kan gitu. Diharamkan bagi kaum mu'minin. Ya, pria yang baik-baik untuk wanita yang baik-baik dan seterusnya. Ya, na'udzubillah. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam thayyib fala yakhtar Allahu lahu illa thayyibata. Nabi adalah orang yang baik, maka Allah enggak akan memilih untuk Nabi kecuali wanita yang baik. Wa dzurriyyatuhu, maka anak-anak keturunan beliau, al maqsud bihim, yang dimaksud dengan mereka anak keturunan Nabi adalah auladuhu, anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, putri-putrinya. Wa auladu ibnatihi Fatimata, dan anak-anak dari putri beliau Fatimah. Mereka adalah Hasan, Husain, dan anak-anak Hasan Husain. Haulai dzurriyyatuhu. Mereka adalah ya keturunannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah adzan belum? Cukup dulu berarti. Hah? Ya, subhanakallahumma wa bihamdika. Sudahlah.